Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba' tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang Zadul Ma'ad, ya, tentang kitab siam puasa. Kita sampai pada perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula fi sawmi ramadhan illa bi ru'yatin muhaqqaqah fa illam yakun ru'yatun wala shahadah akmala iddata sya'ban 30. Dan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak masuk pada puasa Ramadan, yakni tanggal 1 Ramadan, kecuali dengan ru'yah, yaitu melihat hilal, ya, awal bulan. Dan jika tidak melihat dan tidak ada yang bersaksi, maka beliau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Hilal itu awal bulan. Ya. Dan Idul Fitrilah kalian karena melihat. Ya, karena melihat. Dan jika terhalang oleh kalian, yakni karena mendung, hujan, atau karena tidak terlihat, maka sempurnakanlah, ya, Sya'ban 30 hari. Jadi untuk penetapan awal Ramadan dan penetapan awal Syawal, awal Dzulhijjah, ya, dan sebagainya, di dalam agama Islam dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara ru'yah, ru'yatul hilal, melihat, ya, awal hilal, awal bulan. Yang kedua, kalau memang itu tidak terwujudkan, maka cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan bulan menjadi 30. Karena bulan di dalam kalender Hijriah itu hanya dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama 29 hari, kemungkinan yang kedua adalah 30 hari. Enggak mungkin 28, enggak mungkin 31. Jadi kalau pada tanggal 29 tidak terlihat, mungkin karena mendung, hujan dan sebagainya, maka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyempurnakan menjadi 30 hari. Jadi di dalam agama Islam, penetapan awal Ramadan, penetapan awal Syawal, penetapan awal Dzulhijjah, caranya mudah. Ya, yang pertama dengan ru'yah, yang kedua adalah dengan menyempurnakan, ya, bulan menjadi 30 hari. Tidak ada ilmu-ilmu hisab, ya, atau yang lainnya. Ya, dan ini menunjukkan kemudahan agama Islam. Karena memang agama Islam itu adalah agama yang mudah. Yuridu wahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dan untuk penetapan seperti ini, awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, awal bulan Dzulhijjah, ya, karena ini berkaitan dengan banyak orang, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti keputusan, ya, pemerintah. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa mengikuti keputusan pemerintah. Idul Fitri mengikuti keputusan pemerintah. Idul Adha mengikuti keputusan pemerintah. As-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Puasa adalah di mana kalian semuanya berpuasa. Ya, hari raya Idul Fitri adalah di mana kalian bareng-bareng hari raya Idul Fitri. Ya, Idul Adha demikian juga, yaitu kalian bareng-bareng Idul Adha supaya tidak terjadi perbedaan, perselisihan. Yang satu sudah puasa, yang satu belum. Yang satu Idul Fitri, yang satu masih puasa. Ya, sing soro meneh, yang satu udah ya kurban nyate, yang satu masih puasa Arafah. Nah, itu. Ya. Sakno. Nah, makanya Islam di antara maqashid syariah, di antara tujuan pokok syariat adalah menganjurkan kepada umatnya ini apa? Bersatu, tidak berpecah belah. Itu salah satu pelajaran penting dari ibadah puasa, menganjurkan kepada kita kebersamaan. Makanya di dalam ibadah-ibadah puasa kita dianjurkan berjamaah. Ya, berjamaah. Salat tarawih bersama, Idul Fitri bersama, ya kan? Ada kebersamaan. Ya, buka bersama. Itu ada apa? Nuansa kebersamaan. Ya, karena Islam memang sangat menekankan kepada kita untuk apa? Persatuan. Dan ini sangat penting lebih-lebih ya hari-hari ini di mana kita dipecah belah, dicabik-cabik persatuan kita gara-gara politik, ya, gara-gara politik. Beda pilihan ya, akhirnya kawawa sama tetangganya, sama temannya, bahkan yang paling parah sama istrinya. Nah, karena beda pilihan. Taib, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fitra wa yahussu alaih wa yatasahhar wa yahussu alaih. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera di dalam berbuka dan menganjurkan untuk bersegera di dalam berbuka. Beliau juga sahur dan bersegera ya, dan menganjurkan untuk sahur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk sahur. Kata beliau, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu barokah, ada barokahnya. Barokah itu artinya al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak yang terus menerus. Jadi di dalam sahur itu banyak barokahnya. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita. Ya, bahkan beliau memerintahkan di sini. Walaupun para ulama sepakat bahwa sahur itu enggak sampai pada taraf wajib. Ya, tapi hendaknya bagi kita untuk ya melaksanakannya karena itu ditekankan sekali oleh Nabi. Ya, ini penting karena kadang biasanya kita malas sahur. Ya, sik ngantuk biasanya. Maka kita dianjurkan dengan mengingat hadis ini bahwa di sana ada barokahnya. Apa barokah sahur? Satu, orang yang sahur lebih kuat untuk beraktivitas pagi harinya. Ya, daripada yang enggak sahur. Malah biasanya agak sing mokel gara-gara alasannya gak sahur. Apa gak puasa, gak sahur aku tadi malam. Padahal itu bukan alasan. Ya, yang kedua juga di antara barokahnya sahur, orang bisa bangun sebelum subuh. Biasanya kalau hari-hari yang lain subuh baru bangun, adzan baru bangun, malah sering-seringnya ya malah bablas. Nah, kalau ada sahur, otomatis kita akan bangun sebelumnya. Dan waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat istimewa. Sepertiga malam terakhir, itu waktu yang sangat istimewa. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, saya akan penuhi. Siapa yang mohon ampun kepadaku, saya akan ampuni. Makanya mari kita gunakan waktu sahur itu untuk apa? Banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah SWT. Jangan malah nonton acara sahur. Nah, biasanya sahur pas ada acaranya. Ini salah satu cobaan juga. Pas bulan Ramadan ini sinetron biasanya bagus-bagus. Ya, sinetron biasanya bagus-bagus. Pas acara sahur, pas acara terawih, ya. Ini salah satu pintu setan yang menghalangi kita dari berlomba-lomba di dalam kebajikan di bulan suci Ramadan. Di antara barokahnya sahur juga, biasanya jumlah orang yang sholat subuh lebih banyak. Karena sudah pada bangun, sudah pada melek. Ya, kalau hari-hari biasa, ya sedikit. Tapi kalau pas bulan Ramadan, masya Allah, ramai. Anak-anak pun pada sholat subuh. Habis itu jalan-jalan. Kan gitu. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fitra wa yahussu alaih wa yatasahhar wa yahussu alaih wa yu'akhiruhu wa yuraqibu fi tahir. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera dalam berbuka. Maksudnya segera dalam berbuka itu kalau udah azan. Kalau belum azan ya belum. Ya, jadi jangan oh Nabi bersegera, ternyata belum azan udah berbuka ya salah juga. Maksudnya bersegera ini kalau sudah azan, sudah terbenamnya matahari. Sudah terbenam matahari. Ya, demikian juga Rasulullah menganjurkan kepada kita mengakhirkan sahur. Dua hal. Kalau berbuka dianjurkan segera. Kalau sahur dianjurkan akhir. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur. Ya, adalah manusia senantiasa di dalam kebajikan selagi mereka segera di dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi kata Nabi, manusia akan dalam kebaikan, dalam kejayaan, dalam kemuliaan karena mereka mengikuti sunnah Nabi. Makanya mengikuti sunnah Nabi itu akan membawa keberkahan, akan membawa keselamatan, akan membawa kemuliaan dan kejayaan. Tatkala umat ini berpegang teguh dan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ya, kalau di dalam berbuka sunnahnya adalah bersegera. Kalau sudah terbenam matahari, kalau sudah azan maghrib langsung. Jangan nunggu kayak orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu nunggu, ya, sampai melihat bintang di langit. Ya, nah ini perilakunya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka tidak berbuka sampai melihat bintang. Makanya banyak sekali kemiripan-kemiripan antara Syiah itu dengan Yahudi karena memang keturunan, ya, penerus Abdullah bin Sabah. Sampai ada buku yang ditulis oleh salah seorang ulama, judulnya Badlul Majhud fi Isbatil Musyabaha Baina Ar-Rafidati wal Yahud, dua jilid. Kemiripan-kemiripan antara Syiah dengan Yahudi. Ya, salah satunya ini. Ya, yang kedua dianjurkan bagi kita kalau sahur adalah mengakhirkan. Ya, maka termasuk kesalahan kalau kita sahur masih lama gitu. Sahur jam 12. Misalkan. Akhirnya tidur lagi. Bangun-bangun luwe meneh sana. Ya, sudah lapar lagi. Ya. Kita dianjurkan adalah mengakhirkan supaya mendapatkan kebarokah dari sahur tadi dan lebih kuat, ya, dan lebih kuat. Dan untuk mengingatkan bahwa batas sahur itu adalah azan subuh atau terbitnya fajar shadiq, bukan imsak. Nah, bukan imsak. Jadi walaupun sudah ada dengar imsak terus no gak apa-apa. Karena itu bukan batas terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian, ya, fajar shadiq. Ya. Nah, jadi kalau imsak itu termasuk malah kebid'ahan dalam agama. Yang malah justru menghalangi manusia dari mengamalkan sunnah. Karena berarti menghalangi mereka dari apa? Mengakhirkan sahur. Ya, justru waktu-waktu imsak itu malah bagus. Tapi jangan terlalu mepet juga. Jadi artinya karena kalau dulu sama Nabi, ya, beliau 10 menit sebelum subuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita beda. Karena kita beda apa namanya sahurnya sama Nabi. Nabi itu praktis, kurma sama air terus sahurnya Nabi. Nah, sampean ya, masak asin ini, ngopinya, gorengannya, selak wis matahari terbit. Nah, jadi paling tidak 1 jam atau setengah jam sebelumnya itu sudah bagus. Ya udah bagus. Jangan terlalu mepet juga sehingga nanti malah tergesa-gesa, keselak tambah gak enak. Ya, tapi juga jangan terlalu apa? Lama, jangan terlalu lama juga. Baik. Wa kana yahuddu 'alal fitri bit-tamr, fa illam yajidhu fa 'alal ma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar berbuka itu dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air, yakni air putih. Ya, air putih, bukan air kolak, bukan kopi, bukan teh, ya, bukan es, jus, ya, tapi apa? Air putih. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanya pertama rutab. Dalam riwayat yang lain rutab itu malah bagus. Rutab itu kurma yang masih muda, yang masih basah. Ya, kalau enggak ada, maka dengan tamar, kurma, kurma kering yang hitam itu yang biasa ini hari-hari ini sudah banyak beredar di Indonesia. Yang ketiga, kalau memang enggak ada juga, maka ya air, yakni air putih. Dan itu dalam riset kedokteran, masya Allah, ya betul-betul apa? Sehat, ya, dan baik untuk mengembalikan stamina. Karena kurma itu mengandung zat gula yang bisa mengembalikan stamina. Kita kalau pas puasa itu kan lemes. Nah, dengan makan kurma itu mengembalikan kekuatan kita. Adapun air, ya itu juga untuk membersihkan. Ya, membersihkan pencernaan, ya. Jadi bagus untuk apa? Untuk kesehatan. Makanya salah satu hikmah dari puasa itu menyehatkan. Puasa itu malah menyehatkan. Ya, andai kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jika kita lihat tadi, perhatikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka itu masya Allah sederhana, ya. Sederhana, kurma, habis itu air. Ya, enggak kayak kita. Masya Allah, 4 sehat 10 sempurna. Ya, kurang-kurangane, ya, belum koleknya, belum es tehnya, ya, belum nasinya, belum lauknya, lauknya macam-macam, sambelnya, kerupuknya, belum pembukaan, penutupan, ya, macam-macam. Makanya, ya, karena 4 sehat 10 sempurna, terawih akhirnya teler, abot, ya. Jadi yang paling bagus itu, yang paling bagus dikit dulu, ya, adzan, ya, kita untuk takjil, kemudian sholat maghrib, setelah itu kemudian sedikit, nanti setelah sholat tarawih nambah lagi, itu bagus untuk kesehatan, ya. Kalau kita kan kadang gak sabar wis balas dendam. Nah, wanaha as-sa'ima anir rafasi was-sahab. Dan Rasulullah SAW melarang orang yang berpuasa dari rafas. Rafas itu adalah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan, ya, purno, was-sahab, teriak-teriak. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, ucapan kotor, ya, wal jahl, dan kejahilan, maka Allah SWT tidak butuh tatkala dia meninggalkan makan dan minum. Artinya, ma'asyiral muslimin, puasa yang sesungguhnya itu bukan cuma sekedar kita menahan dari makan dan minum. Tapi yang lebih penting daripada itu, menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Terutama menahan lisan kita. Kenapa menahan lisan? Karena ini yang paling banyak, ya, perlu untuk direm. Ya, kata Nabi SAW, aksaru khotaya bani Adam fi lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Banyak orang puasa, dia bisa kuat menahan dari haus, dari lapar, tapi dia gak bisa untuk mengerem dan menahan lidahnya dari ucapan-ucapan kotor. Termasuk juga yang paling penting pada zaman kita sekarang adalah menahan tangan kita. Menahan kita. Mungkin dia enggak mencela dengan lisannya, tapi mencela dengan tulisannya, jarinya, podoai. Ya, sekarang banyak orang nyinyir, nyindir, bikin postingan, ya, komentar, debat di media sosial, baik di grup, di Facebook dan sebagainya. Hati-hati. Ini juga masuk di dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita belum bisa meninggalkan itu, berarti ya akan berkurang pahala puasa kita. Ya, maka hati-hati. Ya, puasa yang sesungguhnya bukan sekedar menahan diri ya dari makan dan minum, tapi lebih daripada itu, yaitu menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amar wa sabab wa jawabis sibab wa amarahu an yakula liman sabbahu inni shaim. Ya, demikian juga hendaknya orang yang berpuasa itu menjauhi dari mencela. Ya, membuli orang, menghina orang, apalagi zaman sekarang ini, ya, masih ini ujian terberat puasa zaman ini, masih dalam nuansa politik. Ya, walaupun ya 17 April sudah selesai, tapi ya setelahnya malah lebih panas juga ternyata. Belum kelar-kelar juga. Ya. Nah, maka kita jangan sampai ya gara-gara beda pilihan kemudian kita menghina, ya, menghina lawan dengan tuduhan-tuduhan, dengan celaan-celaan, apalagi kalau nanti pas bulan puasa. Hati-hati, ya. Dan kalau ada orang yang mencela kita, jangan kemudian membalasnya. Katakan, kata Nabi SAW, inni shaimun, saya sedang apa? Berpuasa. Makanya kata Nabi SAW, idza kana shaumu yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Kalau kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, jangan teriak-teriak, ya, jangan tengkar, debat kusir. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang yang mencelanya atau ngejak tengkar dia, ya, baik tengkar ya duel langsung atau tengkar lewat apa? Debat kusir lewat media sosial. Falyakul innim ru'un shaim. Maka hendaknya dia membalasnya dengan mengatakan saya sedang apa? Berpuasa. Ya. Artinya apa? Saya sebenarnya bukan enggak berani. Ya, saya bisa aja, tapi karena saya sedang berpuasa, saya harus mengerem diri saya. Ya, tunggu nanti kalau udah selesai puasanya. Nah. Wa safara sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, fa shoma wa aftar wa khayyara ashabahu bainal amrayn. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam safar di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Dan beliau tetap berpuasa. Dan kadang beliau juga berbuka. Wa khayyara ashabu bainal amrayn, dan beliau memberikan pilihan kepada para sahabatnya antara dua hal. Maksudnya antara puasa sama berbuka. Yang mau lanjut puasanya monggo silakan, yang mau mokel ya batal puasanya juga dipersilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya orang apabila safar boleh bagi dia untuk tidak berpuasa, karena safar itu salah satu apa? Rukhsah, alasan yang diperbolehkan oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit dan safar, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain. Walaupun ya safarnya seperti zaman sekarang naik pesawat, ya safarnya pakai bis ber-AC, mobil ber-AC, boleh. Ya. Boleh. Karena Allah SWT membolehkan, dan Allah tahu nanti akan ada pesawat, Allah tahu nanti ada mobil ber-AC, Allah tahu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Ya, Allah tidak jahil. Allah ngerti bahwa nanti ada transportasi-transportasi modern. Ya. Baik. Bahkan jika seorang safar kemudian sangat berat bagi dia untuk berpuasa, bahkan membahayakan dia Kalau dia tetap berpuasa, para ulama mengatakan wajib bagi dia untuk apa? Berbuka. Jadi misalkan ada orang safar, geliang, ya, pucat semuanya, ya, udah kayak sekarat, maka apa? Wajib bagi dia untuk berbuka, untuk menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwa. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan kalau seorang itu puasa saat apa? Safar. Kalau kondisinya seperti itu. Adapun kalau bagi orang yang kuat, ya, udah biasa puasa, udah biasa safar, kemudian dia mau memilih untuk berpuasa, boleh. Rasulullah SAW pernah juga ketika saat Fathu Mekah, itu perjalanan dari Madinah ke Mekah, itu bulan Ramadan. Nabi safarnya ketika di bulan Ramadan itu dua. Pertama, pas perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, pas Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Itu juga di bulan Ramadan. Itu safar jauh. Ya, bayangkan dulu belum ada mobil, belum ada bis, ya. Perjalanan panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat. Beliau tetap apa? Tetap berpuasa. Boleh. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabatnya yang berbuka, beliau enggak mencela. Ada yang berpuasa, ya, enggak dicela sama Nabi, ada yang berbuka juga tidak dicela oleh Nabi karena dua-duanya apa? Boleh. Karena orang kemampuannya beda-beda. Ada sebagian orang kuat dia, ya, sehingga memilih untuk tetap apa? Berpuasa. Ada yang enggak, mumpung dapat ruhsah, keringanan, ya, kemudian dia berbuka, enggak apa-apa juga. Tidak boleh saling apa? Mencela. Enggak boleh kemudian yang tetap berpuasa mencela yang tidak berpuasa. Baru segini aja cemen, ya. Nah. Yang tidak berpuasa pun enggak boleh juga kemudian, ya, menghina yang berpuasa. Wah, sok kuat, sok suci, ya. Misalkan enggak boleh juga. Jadi saling harus apa? Saling menghargai karena dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh karena tergantung kepada keadaan orang masing-masing. Kemudian walam yakun min hadhihi taqdirul masafati allati yuftiru fiha as-shaimu bihad. Dan tidaklah termasuk petunjuk Nabi yang membatasi jarak safar dengan suatu jarak tertentu. Ya, ini menunjukkan kepada kita pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim, demikian juga guru beliau Syekhul Islam Taimiyah, bahwa safar itu tidak ada batasan tertentu. Karena Allah dan Rasulnya tidak membatasi dengan batasan tertentu, cuma secara mutlak saja. Seperti dalam ayat tadi, barang siapa yang sakit atau safar, ya, berapa jarak safar enggak dibatasi. Ya, dan dalam kaidah kalau hukum tidak dibatasi dengan jarak tertentu, dengan batasan tertentu, maka dikembalikan kepada urf. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy syar'is syarifi lam yuhad. Ya, hukum yang tidak dibatasi, ya, dengan suatu batasan, maka dikembalikan kepada uraf. Seperti halnya nafkah, kita wajib menafkahi istri, ya, wajib. Liung fikdu saatin min saati. Berdosa kalau enggak memberi nafkah kepada istri. Tapi berapa batasannya? Ya, berapa? 50 ribu kah? 100 ribu kah sehari? Enggak ada batasannya. Dikembalikan kepada uraf. Zaman dulu dengan zaman sekarang tentu beda. Kota dengan desa tentu beda. Ya. Zaman dulu 5.000 cukup. Ya kan? Zaman tempo dulu 5.000 cukup sehari. Malah lebih mana? Zaman sekarang oleh pentol siji. Nah, jadi beda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya dikembalikan kepada apa? Urf. Ya, dikembalikan kepada uruf. Demikian juga jarak safar, tidak ada batasannya, maka dikembalikan kepada uruf. Kalau manusia memandang itu adalah safar, maka itu termasuk safar. Kalau tidak dipandang sebagai safar, maka apa? Ya, itu belum dianggap sebagai safar. Misalkan kalau di Gresik, ya, Gresik, misalkan Gresik Jakarta, urufnya safar. Tapi kalau Gresik sampai kemudian sini GKB misalkan, ya, belum dianggap sebagai safar, ya, dolentok itu. Taib, wa kana sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli fayaghtasilu ba'dal fajri wa yasum. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah saat fajar beliau junub karena keluarganya, maksudnya karena jima, berhubungan badan dengan istrinya, ya. Lalu enggak langsung apa? Mandi sampai mendapati fajar. Ya, fayaghtasilu, setelah itu kemudian beliau mandi, ya, setelah fajar, wa yasumu, dan melanjutkan puasanya. Maksudnya apa? Bahwa itu bukan termasuk pembatal puasa. Kalau seandainya seorang misalkan pas sepertiga malam terakhir, ya, jima dengan istrinya, dan itu waktu yang istimewa, ya, termasuk waktu yang berbarokah. Nah, kemudian belum sempat mandi, ya, sahur dulu, lalu azan, ya, lanjutkan puasanya, nggak ada masalah, lanjutkan puasanya. Artinya mendapati fajar dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga termasuk kategori ini juga seorang wanita yang suci dari haidnya atau nifas, kemudian belum sempat mandi sampai dia mendapati apa? Fajar. Mandinya setelah fajar boleh, ya, itu tidak membatalkan, ya, lanjutkan puasanya dan sah puasanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'dha azwajihi wa huwa shaimun fi ramadhan. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa di bulan Ramadhan. Ya. Sebagian istrinya yang dimaksud dalam riwayat yang lain adalah Aisyah. Ya. Di Aisyah mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim. Walakinnahu kana amlakakum liirbih. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu kepada istrinya di bulan puasa, tetapi ingat, kata Aisyah, walakinnahu kana amlakakum liirbih. Beliau itu adalah orang yang paling bisa menahan nafsunya, syahwatnya. Artinya ini catatan penting dari Aisyah. Kalau sampean bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa ngerem syahwat, ojo coba-coba. Kebablasan tambah repot. Nah, itu. Malah nanti batal, konsekuensinya berat. Ya, pembatal yang paling berat di bulan Ramadan itu jima. Karena konsekuensinya 5. Kata para ulama. Apa? Pertama, dosa besar. Jima di siang bulan Ramadan itu dosa besar. Yang kedua, puasanya batal. Yang ketiga, dia harus melanjutkan puasanya. Artinya, walaupun batal puasanya, dia gak boleh kemudian enak-enak makan, minum, atau melanjutkan jimaknya. Gak boleh. Karena dia batal di situ bukan karena diizinkan oleh syariat. Sehingga dia harus tetap stop. Jangan bilang, wis kadung. Ya. Hancur-hancur pisan misalnya. Sebatas kadung batal. Enggak boleh dia. Berbeda dengan orang yang misalkan pulang dari safar, misalkan. Orang pulang safar, ya, siang-siang. Boleh dia makan? Boleh. Karena dia diperbolehkan. Orang sakit, kemudian di tengah-tengah siang, misalkan sembuh. Boleh dia makan? Boleh. Karena diizinkan. Berbeda dengan ini. Ya, dia melakukannya bukan karena diizinkan oleh syariat. Yang keempat, dia harus mengqadha. Dan yang kelima, harus membayar kafarah. Kafaronya gak tanggung-tanggung. Satu, membebaskan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Yang ketiga, apa? Memberi makan 60 orang miskin. Makanya ini pembatal paling berat. Wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam isqatul qadha amman akala wa syariba nasiyan wa anna allaha huwa alladhi at'amahu wa saqah. Dan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menggugurkan qadha bagi yang makan dan minum karena lupa. Artinya, makan dan minum pembatal puasa. Itu bagi yang sengaja. Tapi kalau lupa, bukan pura-pura lupa loh ya, betul-betul lupa, ya, maka tidak ada dosa baginya dan puasanya apa? Sah. Boleh dia melanjutkan puasanya. Misalkan hari-hari puasa pertama misalkan, biasanya enggak puasa, kemudian apa? Puasa. Itu biasanya masih lupa. Ya. Hari kedua masih lupa juga biasanya. Ya. Ketiga lupa lagi, nemen ya. Nah, kalau dia lupa, maka apa? Diperbolehkan. Rabbana la tu'ahidna inna si'na au ahto'na. Ya, dan tidak ada dosa baginya, tidak berkurang pahalanya, lanjutkan puasanya. Ya, nah. Kemudian, juga kata beliau, walam yasihha anhu fil kuhli syait, tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah celak. Maksudnya, larangan tentang memakai celak dan bahwasanya celak itu membatalkan puasa itu tidak sahih dari Nabi Sallam. Karena tidak ada larangannya, maka kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu itu adalah apa? Boleh dan tidak membatalkan. Demikian juga wasoha annahu kana yastaqu wa huwa shaim. Dan telah sahih dari Nabi bahwa beliau bersiwak, ya, ketika beliau berpuasa. Maka bersiwak ketika berpuasa itu juga boleh, ya, tidak ada larangannya, tidak ada yang membatalkannya. Termasuk juga pasta gigi, ya, gosok gigi saat berpuasa itu juga apa? Boleh. Wa dzakara Ahmad annahu kana yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa shaim. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Nabi SAW pernah menuangkan air di kepalanya padahal beliau sedang apa? Berpuasa. Ini menunjukkan bahwa orang ketika berpuasa kemudian mungkin kepanasan, kehausan, akhirnya dia nyiram, ya, dengan air boleh. Dia mandi boleh. Ya, atau sebagian orang biasanya pakai membasahi handuknya misalkan, boleh. Ya, renang boleh. Renang boleh. Ya, mandi pakai air es boleh, biar seger gitu kan. Bersih panas misalkan. Mandi pakai air es boleh. Masuk kulkas, ya, boleh, ya. Yang penting ojo suwi-suwi, membeku enggak. Nah, wa kana yastansiku wa yatamaddat wa huwa shaim wa mana as-shaima minal mubalaghati fil istinsyak. Yang terakhir kata beliau, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur, ya, padahal beliau sedang berpuasa. Hanya saja Nabi melarang untuk istinsaknya secara berlebih-lebihan, ya. Jadi menghirup air atau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, berwudu ketika kita sedang berpuasa boleh. Hanya saja jangan terlalu apa? Jangan terlalu apa? Semangat, ya. Jangan terlalu bersemangat. Kenapa? Khawatirnya nanti malah masuk kebablasan, ya. Karena kalau berkumur jelas masuk ke tenggorokan. Kalau hidung istinsyak, hidung itu juga nyambung. Ya, makanya dari hadis ini diambil dalil oleh para ulama bahwa tetes hidung itu membatalkan puasa. Karena dia nyambung ke tenggorokan. Berbeda dengan tetes mata atau tetes telinga. Kalau obat tetes mata itu enggak membatalkan. Karena dia enggak nyambung ke tenggorokan. Demikian juga tetes telinga. Ya, telinga itu enggak nyambung. Tapi kalau hidung, hidung itu nyambung. Ya, hidung itu nyambung. Makanya biasanya kita kalau makan terus keselak biasanya keluar dari hidung. Ya, kadang-kadang sambil bersin biasanya ya, metu lombok ya. Nah, itu berarti apa? Nyambung. Nah. Baik. Demikian insyaallah taala beberapa hukum yang berkaitan tentang masalah puasa. Insyaallah taala tentu ini belum sempurna, ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sedikit bekal bagi kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan di bulan suci Ramadan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.